Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita, ya, masih lanjutan dari pembahasan tentang fa'il. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang fa'il zahir, ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas fa'il yang dhamir. Ya, kita baca sanian al-fa'ilu al-mudmar. Kedua, fa'il yang dhamir. Ya, qala al-musannif, berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah, wal mudmaru 12 nahwu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Fa'il, ya, fa'il dhamir ini ada 12. Kenapa? Karena mengikuti jumlah dhamir yang juga 12, ya. Contohnya adalah perkataanmu darabtu. Nah, mana fa'ilnya? Yani tu-nya, ya. Kemudian dorobna, domir na-nya. Dorobta, ya, domir ta-nya. Kemudian dorobti, domir ti-nya. Dorobtuma, ini tumanya. Kemudian dorobtum, tumnya. Kemudian dorobtunna, ini tunnya-nya, ya. Kemudian doroba dan dorobat ada pembahasan khusus, ya. Jadi nanti ada domir yang nampak, ya, bisa kita lihat langsung. Tapi ada juga domir yang tidak nampak. Nah, insyaallah kita akan membahas istilah-istilah yang terkait dengan fa'il dhamir. Wa daraba, ya, dengan fa'ilnya, dengan alifnya, ya. Kemudian darabu, wawu, kemudian darabna, ini pakainya nun. Asyara, ya, kita lihat syarahnya, penjelasannya. Lamma faragha al-musannifu min al-kalami 'ala al-fa'il adh-dhahir, syara'a fi dzikri al-fa'il al-mudmar. Nah, setelah musonif selesai menjelaskan tentang fa'il yang zahir, kemudian musonif mulai menyebutkan fa'il yang dhamir. Wal fa'ilul mudmar awil dhamir huwa ismun yakumu maqam al fa'il zahir. Definisi dari fa'il dhamir adalah isim yang menempati tempat fa'il yang zahir. Jadi dhamir, ya, ini seperti zahir, ya, cuma bentuknya berupa dhamir-dhamir yang ada 12 tersebut. Wa huwa ala nau'ain, ya, wa huwa ala nau'ain. Barizun wa mustatirun. Ada dhamir baris, ya, fa'il dhamir. Ini ada dua macam, barizun wa mustatirun. Ada dhamir baris dan yang kedua ada dhamir mustatir. Nah, baris, ya, dari sisi lughah ini maknanya adalah jelas. Sedangkan mustatir, ya, maknanya adalah tersembunyi. Jadi kalau dhamir baris berarti dhamirnya jelas, kalau dhamir mustatir ini dhamirnya tidak nampak atau tersembunyi, ya. Kita bahas dari yang baris dulu. Al-fa'ilul mudmaru al-baris, ya. Atta al-musannifu bi'amthilatin lil-fa'ili indama yakunu dhamiran barizan muttasilan bifi'lih. Ta'ul fa'il, ya, wahuwa ta'ul fa'il. Kemudian wahuwa ta'ul fa'il, wa na'al fa'ilin, wa aliful ithnain, wa wawul jama'ah, wa nunu niswah. Musonif, ya, mengatakan contoh-contoh bagi fa'il, ya, ketika ia bentuknya adalah dhamir baris yang bersambung dengan fi'ilnya, ya. Jadi dhamir baris itu dari namanya saja sudah jelas, ya. Kita lihat namanya itu sudah jelas dhamir yang nampak. Artinya kita bisa melihat bahwa itu adalah dhamirnya. Apa saja yang termasuk dhamir baris? Ya, wahwa ta'ul fa'il, yaitu ta fa'il. Apa itu ta fa'il? Ta fa'il adalah ta, ya, dalam fi'il yang berfungsi sebagai dhamir baris. Kalau dalam tasrif fi'il madhi, ya, misalkan daraba, maka yang disebut tak fa'il adalah mulai dari dorobtu, ya, atau dorobta, ya, dari anta. Kemudian dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, ya, dorobtu. Ini semuanya namanya tak fa'il. Kemudian na al-fa'ilin, ya, na fa'il ini cuma satu, yaitu yang dhamir nahnu, ya, dorobna nanya ini fa'il. Kemudian wa aliful isnain, ya, alif yang menunjukkan makna musanna, ini ada di dhamir huma, ya, baik huma muzakkar ataupun dan apa huma yang mu'annas, yaitu doroba dan dorobata. Kemudian wawul jama'ah, ya, wawul jama'ah, wawu jamak yang bersambung dengan dhamir hum, seperti dorobu, ya. Kemudian wanu nuniswah, ya, nuniswah, yaitu yang ada pada dhamir hunna, ya, dorobna. Nah, fi'il-fi'il yang bersambung dengan ta'fa'il, na'fa'il, alif isnain, wawul jama'ah, dan nuniswah, ini disebut sebagai fa'il yang baris, ya, yang nampak atau jelas. Kenapa dibilang jelas? Karena di apa? Karena dorob ta, ya, mana fa'ilnya? Ta'nya ini jelas, ya. Dorob tuma, pakai tuma, dorobna, ada na'nya, kemudian dorobu, ada wawu, doroba, ada alifnya, kemudian dorobata, ada alifnya. Jadi bisa jelas kalau dhamir baris, yaitu menjadi dhamir yang sudah jelas. Jadi kalau kita simpulkan dari 14 wazan fi'il madhi, ya, dari doroba, ya, doroba, doroba, dorobu sampai dorobtu, dorobna, ya, itu apa, 14, dari 14 hanya 2 yang belum jelas fa'ilnya, yakni doroba dan dorobat. Adapun doroba ini alif fa'ilnya, dorobu wawu fa'ilnya, kemudian dorobata alif fa'ilnya, kemudian dorobna nun fa'ilnya. Kemudian dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna, nah itu yang di ujung adalah sebagai fa'ilnya. Nah ini sebagai dhamir baris. Masya Allah muslimin, azzani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Kita lanjutkan ta'ul fa'il. Ta'ti lidalalati 'alal mutakallim al-wahid. Ya, ta'ti lidalalati 'alal mutakallim al-wahid. Awil mutakallimatil wahidah. Nahu ana darabtu. Ta'fa'il, ya, itu ada yang datang untuk menunjukkan makna mutakallim, ya, orang yang berbicara. Nah, istilah Indonesianya kata ganti orang pertama, ya, al-wahid tunggal. Awil mutakallimatil wahidah. Nah, baik maksudnya untuk yang muzakkar, ya, laki-laki, maupun mu'annas, ya, perempuan. Seperti contohnya dorobtu, ya, saya memukul. Kalau yang berbicara muzakkar, maka ia muzakkar, ya. Jadi dorobtu bisa yang ngomong atau yang berbicara itu muzakkar, bisa mu'annas, ya. Kemudian watati lidalalati 'alal mukhatab, ya, watati lidalalati 'alal mukhatab. Dan ta'fa'il juga datang untuk menunjukkan makna mukhatab, ya. Contohnya anta dorobta, ya, anta dorobta mukhatab, ya. Ini kalau mutakalim kata ganti orang pertama, ya, kalau mukhatab kata ganti orang kedua, ya, yang diajak berbicara. Contohnya anta dorobta. Kemudian watati lidalalati 'alal mukhatabah, ya, ta'fa'il datang untuk menunjukkan makna mukhatabah, ya, kata ganti orang kedua wanita, ya. Contohnya anti dorabti. Kemudian watati lidalalati 'alal mukhatabaini awil mukhatabataini, ya. Dan ia datang untuk menunjuki makna mukhatab, ya, untuk dua orang yang diajak bicara, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya apa? Antuma dorobtuma, ya, antuma dorobtuma. Kemudian watati lidalalati 'ala jam'il mukhatabin, ya, tafa'il juga datang untuk menunjukkan makna jamak mukhatab, ya, kata ganti orang kedua jamak mudzakkar. Contohnya antum dorobtum, ya. Kemudian kita lanjutkan watati lidalalati 'ala jam'il mukhatabat, ya, tafa'il juga menunjuki jamak, ya, atas makna jamak mukhatabat, ya, kata ganti orang kedua jamak untuk wanita. Contohnya antunna dorobtunna, antunna dorobtunna, ya. Nah, kesimpulannya tafa'il ini paling banyak menjadi fa'il, hanya berbeda-beda, ya, ada yang itu, ada yang tu, ada yang ta, ada yang ti, ada yang tuma, tapi intinya semuanya adalah tafa'il. Kemudian wana al-fa'ilin. Nah, kita lihat wana al-fa'ilin. Sati lil mutakallimil muta'addidah awil wahidah al-mu'adzim nafsah. Ya, tati lil mutakallimil muta'addidah awil wahid al-mu'adzim nafsah. Nafa'il ini datang untuk mutakallim. Ya, baik mutakallim berbilang atau banyak ataupun satu. Ya, contohnya nahnu dorobna. Ya, kami memukul. Jadi dorobna, ya, untuk kata ganti orang pertama, ya, muta'addid yang banyak, ya, berarti lebih dari satu. Atau bisa juga dorobna digunakan untuk satu orang, ya, dengan tujuan al-mu'azzim nafsah, ya, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Ya, seperti misalkan dalam ayat Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra. Tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu banyak. Ya, nahnu di situ tidak menunjukkan kami yang menunjukkan banyak. Ya, Allah tidak disifati dengan sifat demikian. Ya, wal-iyadzubillah. Allah itu tunggal. Ya, jadi nahnu dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu berbilang. Ya, tapi ini masyhur di kalangan orang Arab. Ya, ketika ada seseorang yang menggunakan kami, ya, ini untuk mengagungkan diri sendiri. Ya, seperti sebagian khotib Jumat. Ya, terkadang mereka menggunakan kata kami. Ya, padahal dia sendiri yang mengatakan itu. Ya, misalkan seorang khotib mengungkapkan kami mengajak para jamaah demikian demikian demikian. Ya, padahal yang mengajak dirinya sendiri. Ya, kami di sini bukan berarti bahwa khotib ini banyak, tapi menunjukkan bentuk pengagungan dirinya. Ya, jadi ini untuk membantah, ya, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra ini sebagai dalil bahwasanya Allah itu berbilang. Ya, ini menyelisihi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita teruskan wa aliful itsnain. Ta'ti lidalalati 'alal ghaibain. Ya, alif itsnain ini datang untuk menunjukkan ghaib. Ya, kata ganti orang ketiga musanna. Ya, contohnya apa? Az-zaidani daraba. Ya, dua orang Zaid telah memukul. Wa ta'ti lidalalati 'alal ghaibatain. Ya, dan juga bisa, ya, datang untuk menunjuki kata ganti orang ketiga musanna muannas. Ya, contohnya al-hindani dorobata. Ya, dua orang Hindun telah memukul. Selanjutnya wawul jamaah. Ya, wawul jamaah. Ta'ti lidalalati 'alal ghaibin. Ya, wawul jamaah datang untuk menunjukkan atas kata ganti orang ketiga jamak muzakkar. Ya, contohnya nahu az-zaiduna dorobu. Ya, mana fa'il dari dorobu? Nah, ini wawunya. Ya, kemudian wanunul inas. Ya, nun al inas. Tati lidalalati alal ghaibat. Ya, nun muannas. Ia datang untuk menunjuki atas kata ganti orang ketiga, ya, jamak muannas. Nahwu contohnya al hindatu dorabna. Ya, al hindatu dorabna. Banyak Hindun telah memukul. Masya muslimin. Ya, intinya dari pembahasan ini, ya, bahwa dari ke-14 dari tasrif lugawi fil maudi yang telah kita pelajari, ya, di pelajaran sorof ini, hanya dua yang fa'ilnya belum jelas, ya, yaitu doroba dan dorobat. Nah, adapun sisanya seperti doroba, dorobu, dorobata, dorobna, dorobta sampai dorobtu, dorobna, nah, ini semuanya sudah sepakat, ya, sama fa'ilnya, sudah nempel di ujungnya, ya, kalau kita lagi bicara fi'il maudi. Fakullu ma dzukira min ad-dhamairi yu'rabu fi mahalli raf'in fa'ilun. Maka setiap apa yang disebutkan daripada dhamir-dhamir ini, ya, ia di'rab dalam keadaan rafa menjadi fa'ilnya. Jadi kalau kita mengi'rab darabtu misalkan, ya, daraba fi'lun madin mabniyun 'ala sukun wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, jadi semuanya begitu, ya, begitupun daraba, ya, kita katakan alifnya adalah fa'ilnya, darabna nunnya fa'ilnya, darabu, ya, wawunya adalah fa'ilnya. Ini cara i'rabnya demikian. Li'annaha mabniyatun. Ya, karena dhamir itu mabni. Ya, li'annaha mabniyatun. Karena dhamir itu adalah mabni. Ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari, ya, bahwasanya seluruh dhamir itu hukumnya mabni. Wa hiya tubna 'ala ma sumi'at 'alaih. Ya. Ia dimabnikan atas apa yang didengar darinya. Al-dham in kanat madmumah. Ya, maksudnya kalau kita i'rab ini kita bilang misalkan mabni al-dham. Kapan? Kalau kita dengarnya ya dia didomahkan. Seperti misalkan dorobtu, ya, maka dorobtu itu mabni al-dham. Wa 'alal fathhi in kanat maftuhah. Ya, wa 'alal fathhi in kanat maftuhah. Ya, mabni al-fathhi kalau memang fathah, ya, seperti dorobta. Dorobta ini kita katakan mabniyun 'alal fathhi. Wa 'alal kasri in kanat maksurah, ya. Dan mabniyun 'alal kasri ini kalau dia maksur, ya, dikasrahkan seperti misalkan dorobti. Maka ti-nya ini kita mengatakan mabniyun 'alal kasri. Kemudian wa 'ala sukun in kanat sakinah, ya. Dan 'ala mabni 'ala sukun kalau dia disukun seperti misalkan dorobu, ini wawunya sukun, maka kita mengatakan mabniyun 'ala sukun. Ya, begitupun doroba. Ya, ini diakhiri alif, maka disukun, ya, kita mengatakan mabniyun 'ala sukun. Ya, kita nanti bisa murojaah kembali. Kita lihat catatan kaki. Wa kadza yuqalu fi baqiyatil asma'il mabniyah idza waqa'at mawqi'ul fa'il. Begitupun sisanya, ya, isim-isim sisanya, ya, cara i'rabnya itu yang kita dengar apa? Ya, misalkan dorobti, ya, berarti pakai kasroh, mabniyun 'alal kasri. Dorobta, ya, fathah, ya, berarti mabniyun 'alal fathhi, dan seterusnya. Fataqulu fi i'rabi nahu dorobta, ya, maka engkau katakan ketika mengi'rab contohnya dorobtu, ya, dorobta, ya, maka cara mengi'rabnya dorobat fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Ya, kenapa mabniyun 'ala sukun? Ya, dorobtu ini ba'nya itu disukun. Kemudian wata dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, dan ta'nya itu dhamir muttasil dimabnikan atas dhammah fi mahalli raf'in fa'ilun. Kenapa mabniyun 'ala dham? Ya, karena dorobtu kalau dorobtu itu mabniyun dorobti, ya, mabniyun 'alal kasri. Kemudian dorobta mabniyun 'alal fathhi, dan seterusnya. Ya, kalau dorobu, ya, karena wawunya ini sukun. Ya, misalkan dorobu kita i'rab doroba fi'lun madin mabniyun 'alad dham. Ya, kita kembali ke kitab. Kemudian sekarang kita membahas dhamir mustatir. Ya, al-fa'ilu ad-dhamirul mustatir. Fa illam yakunil fa'ilu isman dhahiran wala dhamiran barizan fahuwa dhamirun mustatirun laisa lahu wujudun dhahir fil kalam wa innama yuqaddaru ala hasabil ma'na. Ya, maka apabila sebuah fa'il itu bukan isim dhahir, bukan pula dhamir, ya, dhamir baris, maka jelas dia adalah fa'il dhamir mustatir. Ya, laisa lahu wujudun dhahirun fil kalam, yang tidak nampak, ya, tidak jelas penampakannya pada kalam. Wa innama yuqaddaru ala hasabil ma'na, hanya saja dhamir mustatir itu ditakdirkan kira-kira, ya, tergantung dari maknanya. Contohnya misalkan zaidun zahaba wa hindun zahabat. Nah, kalimat zaidun zahaba artinya zaid itu telah pergi. Zahaba fa'ilnya adalah huwa. Ya, huwanya siapa di sini? Nah, kembali kepada zaid. Nah, ini yang dimaksud sebagai dhamir mustatir. Kemudian zaidun zahaba, ini seakan-akan kita mengatakan zaid itu pergi dia. Siapa dianya? Yani zaid. Nah, kemudian misalkan wahindun zahabat, dan hindun juga telah pergi. Nah, kalau kita katakan zahabat misalnya, siapa yang pergi? Nah, tidak lain tidak bukan adalah hindun, ya. Misalkan lagi dorobat, dorobtu, ya, dorobta, ya, siapa yang memukul? yang memukul kamu, ya, dorobna, ya, tidak lain adalah nahnu, dan seterusnya. Tapi kalau kita hanya mengatakan doroba saja, ya, siapa yang pergi? Ya, dia. Dianya siapa? Ya, belum jelas. Makanya kita mengatakan dhamir mustatir atau tersembunyi. Ya. Begitupun dorobat, ya, untuk perempuan, dia telah pergi. Siapa dianya? Ya, dia jelas, tidak jelas. Makanya doroba dan dorobat ini harus menyebutkan fa'ilnya. Ya, contohnya Zaidun zahaba, Wahindun zahabat. Ai Zaidun zahaba huwa, Wahindun zahabat hiya. Ya, jadi kalau kita mengatakan Zaidun zahaba, ini seakan-akan kita mengatakan Zaidun zahaba huwa. Ya, Zaid itu pergi dia. Kemudian Wahindun zahabat hiya. Ya, dan Hindun pergi dia. Ya, siapa yang pergi? Dia. Siapa dia? Hindun. Ya. Kalau Zaidun zahaba, siapa yang pergi? Dia. Ya. Siapa dia? Zaidun. Nah, ini yang disebut dhamir mustatir, ya, tersembunyi. Maka i'rabnya fal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Zaidin fil fi'lil awal wa taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Hindin fil fi'lil tsani. Nah, jadi cara i'rabnya, kalau Zaidun zahaba, ya, setelah kita katakan Zaidun, nah, ini mubtada, ya, dan zahaba ini fi'lun fi'lun madin. Ya, setelah itu kita baru mengatakan wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Zaidin. Ya, kalau Hindun zahabat, kita mengatakan taqdiruhu hiya ya'udu 'ala Hindin. Wala yukhriju taqdiru dhamir al mustatir an hadaini fi kulli fi'lin madin. Ya, tidak keluar takdir dhamir mustatir dari kedua jenis dhamir mustatir ini, ya, di setiap fi'il madhi. Nah, di sini ada tambahan fawaid wa tanbihat, ya. Al-awwal, yang pertama, idza taqaddama al-fa'ilu 'ala fi'lihi, ya, kharaja an kaunihi fa'ilan ila kaunihi mubtada'an. Innahu Zaidun dhahaba. Apabila fa'il didahulukan daripada fi'ilnya, maka dia keluar dari keadaannya berupa fa'il, ya, menjadi apa? Mubtada. Nah, contohnya apa? Zaidun zahaba. Jadi kalau kalimatnya zahaba Zaidun, ini namanya fi'il dan fa'il. Ya, zahaba Zaidun, ini namanya fi'il dan fa'il. Tapi kalau dibalik, Zaidun zahaba, nah, jangan kita bilang fa'il dan fi'il, tapi namanya jumlah ismiyah. Ya, karena definisi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, ya. Maka Zaidun zahaba ini kita tidak mengatakan fa'il dan fi'il, tapi mubtada dan khobar, ya. Di mana khobarnya ini fi'il madhi, ya, fi'il madhinya ini fa'ilnya adalah huwa. Di mana huwanya? Kembali kepada Zaidun. Nah, ini adalah cara kita menjelaskan kalimat Zaidun zahaba. Kalau zahaba Zaidun, ya, zahaba itu fi'il, sedangkan Zaidun ini sebagai fa'ilnya. Tapi kalau kita mengatakan Zaidun zahaba, ya, kita tidak bisa mengatakan Zaidun fa'il yang didahulukan, ya, fa'ilnya muqaddam. Nah, ini tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Yang benar, zahaba adalah fa'ilnya, ya. Kemudian Zaidun ini sebagai mubtadanya. Asani, yang kedua, wa wawul jama'ah tukhtasu bil uqala min adh-dhukur. Ya, wawul jama'ah ini dikhususkan untuk aqil mudzakkar. Ya. Kemudian wa minal akhtai syai'ah qauluhum an-nisa'u ghusalu athyab. Wa shawab an yuqal an-nisa'u ghusalna athyab. Nah, dan di antara perkataan mereka yang tersebar, nah, jadi ini merupakan tanbih, ya, dari pengarang kitab Al-Mumti, yang namanya wawul jamaah, misalkan dorobu, ya, dorobu, wawu dan alif, ya, dorobu. Ini kalau kataba, katabu, ya. Nah, ini dikhususkan untuk akil mudzakkar, ya, karena ia jamak mudzakkar salim. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Ya, karena bisa jadi di Arab sana orang yang menggunakan ini juga buat jamak muannats salim. Ya, contohnya an-nisa'u ghusalu athyab. Ya, padahal an-nisa ini muannats. Seharusnya tidak dipakai ghusalu, ya, tapi ghusalna. Nah, kalau mau di sini ya, jangan pakai anisa ya, tapi memakai al-aba ya, al-aba ghasalu athyab, para bapak-bapak mencuci pakaian. Ya, sehingga dikatakan waswabu an yuqal, yang benar itu dikatakan an-nisa'u ghasalna athyab ya, an-nisa'u ghasalna, bukan ghasalu. Kemudian as-salis, yang ketiga, al-dhamirul mustatir fil fi'lil madhi taqdiruhu huwa au hiya daiman wa yustataru jawazan. Dhamir mustatir ya, pada fi'il madhi takdirnya itu selalu kalau tidak huwa ya hiya saja ya. Kenapa? Karena kalau fi'il madhi yang dhamirnya mustatir, yang apa, hanya yang huwa dan hiya ya, adapun sisa dhamirnya fa'ilnya sudah nempel pada fi'ilnya, wa yustataru jawazan, dan dia disembunyikan secara jawaz ya, artinya boleh. Nah, nanti kalau dalam pembahasan fi'il madhi semua dhamir mustatir semuanya mustatir jawazan ya, karena boleh disembunyikan. Tapi kalau sudah membahas fi'il mudhari, nah ingat ya, kalau sudah membahas fi'il mudhari nanti ada lagi istilah dhamir mustatir wujub ya, dhamir mustatir wujuban. Kalau wujub artinya dia disembunyikan tapi fa'ilnya sudah jelas siapa ya, seperti misalkan aktubu ya, saya menulis, hamzah, kaf, ta dan ba, aktubu ya, saya menulis. Kita tidak bisa ya, mengatakan bahwa hamzah pada aktubu ini fa'ilnya ya, kita mengatakan aktubu itu fa'ilnya ana ya, tapi mana ananya? Ananya itu disembunyikan, maka kita mengatakan aktubu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Nah, ini ketika kita mengirab. Kenapa dikatakan wajib? Karena aktubu itu sekalipun dhamirnya mustatir tapi maknanya tidak mungkin selain ana ya, pasti ana ya, saya. Tapi kalau misalkan zahaba, ini dhamirun mustatirun jawazan ya, disembunyikan, karena jawazan boleh ya, bukan wujuban atau wajib. Karena kalau zahaba yang jadi fa'il ya, berarti bisa siapa saja, bisa Zaid, bisa Bakar, bisa Uthman dan yang lainnya ya, jadi bisa apapun, maka ya bisa apapun ya, atau siapapun. Dhamirul mustatir jawazan. Kemudian Arabi yang keempat, ad-dhamirul mustatiru ad-dhamirul mustatir fal fi'lul amri taqdiruhu anta daiman wa yustataru wujuban. Adapun dhamir mustatir yang ada pada fi'il amr takdirnya selalu anta ya, dan dia ditakdirkan secara wujub ya, ditakdirkan secara wujub atau wajib ya, maksudnya begini, fi'il amr itu ada 6 ya, misalkan pakai dharaba berarti idrib, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna ya. Yang mustatir hanya yang anta saja ya, idrib saja. Adapun seperti idriba, alif fa'ilnya, idribu, wawu fa'ilnya, kemudian idribi ya, ya-nya, idribna ini nunnya. Nah, satu-satunya dhamir yang mustatir pada fi'il amr adalah dhamir anta ya, idrib, tapi mustatirnya wujub ya. Kita bilang kalau idrib ya, dhamirul mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ya, kita ulang, kalau kita mengatakan idrib ya, pukullah. Ya, maka kita mengirabnya dhamirul mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Kemudian al-khamis yang kelima, ad-dhamirul mustatiru fil fi'lil mudhari yakhtalifu bi ikhtilafi harfil mudhara'ah. Dhamir mustatir ya pada fi'il mudhari ini berbeda-beda dengan perbedaan huruf mudhara'ahnya. Ya, kalau fi'il madhi yang dhamirnya mustatir ini ada 2, yaitu yang huwa dan hiya. Nah, kalau fi'il amr ada 1 saja, yaitu dhamirnya anta. Nah, kalau fi'il mudhari banyak kondisinya. Ya, kita baca fal mabdu bil hamzah nahwu idrib taqdiruhu ana. Ya, adribu taqdiruhu ana ya, wa yustataru wujuban. Maka yang diawali oleh hamzah ya, contohnya adribu ya, afan tadi idrib ya, adribu takdirnya adalah ana, ia disembunyikan secara wajib ya. Kemudian wal mabdu'i bin nun nahwu nadribu takdiruhu nahnu wa yustataru wujuban. Dan yang diawali oleh huruf nun, ya, kita tahu bahwa huruf mudhara'ah itu ada hamzah, nun, ya, dan ta, ya, kalau disingkat anita atau anaitu atau terserah, ya. Nah, kalau yang diawali hamzah, ini takdirnya ana, ya, diawali nun, takdirnya nahnu, ya, disembunyikan secara wujuban. Kemudian wal mabdu'i bil ya nahu yadribu taqdiruhu huwa wa yustataru jawazan. Dan yang diawali oleh ya, ya, contohnya yadribu, ya, takdirnya adalah huwa, disembunyikan secara jawazan. Kenapa jawazan? Karena berbeda dengan adribu, ya, yang pasti ana, dan nadribu yang pasti nahnu. Tapi kalau yadribu, ini fa'ilnya bisa apa saja, bisa siapa saja. Nah, ini yang dimaksud dengan wujuban dan jawazan. Kemudian wal mabdu'i bi ta'i ta'nits nahu tadribu, ya, dan yang diawali oleh ta' ta'nits contohnya tadribu taqdiruhu hiya wa yustataru jawazan, dan dia disembunyikan secara jawazan, boleh, ya. Jadi sama huwa dan hiya ini sama-sama mustatir jawazan. Kemudian selanjutnya wal mabdu'i bi ta'il mukhatab, ya, nahu uhibbu an tadriba taqdiruhu anta wa yustataru wujuban. Dan yang diawali oleh ta mukhatab, ya, contohnya seperti tadribu, takdirnya adalah anta, dan dia disembunyikan secara wajib. Ya, jadi ini detail dari fi'il mudhari. Ya, jadi kesimpulannya dari fi'il mudhari yang ada 14, ya, yadribu, yadribani, yadribuna dan seterusnya, ya, nanti ada dhamir yang baris dan ada dhamir mustatir. Yang baris adalah fi'il-fi'il yang 5, ya, fi'il yang diakhiri nun niswah, ini fa'ilnya baris, ya. Seperti itu. Nah, jadi ini kesimpulan mana yang dhamirnya baris dan mana yang dhamirnya mustatir. Baik yang mustatirnya wujub dan mustatirnya jawazan. Nah, jadi ini bisa kita lihat di bagian halaman 88, ya. Di situ bahwasanya fa'il terbagi menjadi 2, ada zahir, ada dhamir. Ya, kemudian fa'il yang dhamir terbagi lagi menjadi 2, ada yang mustatir dan ada yang muttasil. Kemudian mustatir ada 2 juga, mustatir wujuban dan mustatir jawazan, ya. Kalau dhamir yang muttasil itu berlaku hanya untuk fi'il madhi saja. Ya, thayyib. Jadi ini kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, ya, bahwasanya fa'il, ya, di antara fa'il yang dhamir itu ada yang baris, nampak jelas. Mana fa'ilnya? Ada yang dhamir mustatir yang tersembunyi. Baik yang tersembunyinya wujub, wajib, ataupun tersembunyinya jawaz atau boleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.